Căzălit pe batinga încăpui, mărdu măraiu. Bergălora hasra bidada, dar bine pas tu tăpui. Tapănată lupis de calbu, tentang dirimu. Yang selalu menjadi impian di dalam diriku. Kau ciptakan nada yang beraneka ragam dalam hayal dan angan yang menjadi kenyataan. Dan kau curahkan seluruh karyamu, oh kawan. Demi masa depan yang selalu kita bayangkan. Mari kita ciptakan yang utama bagi pesara kita. Merdu mempesona kalbu dan tak pernah terlupakan. Walaupun beribu tantangan menghantuimu, kepribadian yang lugu itu patut kita tiru. Cita adalah bagian dari hidupmu. Bergegas menuju angan yang selalu kau bayangkan. Mari kawan yang penuh dengan bijaksana, kita bina karya berdua yang kita citakan. Mari kita ciptakan yang utama bagi persada kita.